Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ruknis shalah wa ala alihi wa ashabihi dzawil falah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya tamu undangan ingkang dipun mulyakaken, sahibal walimah, panjenenganipun Bapak Wardi saha ingkang garwa sagotrah keluarga agung ingkang sinubagya, khusus manten kekalih ingkang sareng-sareng kita dongaaken. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Mugi-mugi anggenipun bangun bali wisma, membina mahligai rumah tangga, tansah binaringan barokah. Amino telat barokah tur langgeng jejodohanipun mboten namung dados jodho ten donya mawon tapi ngantos benjang wonten swarganipun Allah. Amin. Allahumma aturan dongakno manten ten gene Islam niku ngoten, muga-muga jejodohane langgeng donya ngantos dumugi swarga. Seringkali tiyang Jawi niku kirang tepat nek ndongakno kemanten. Mungkin panjenengan nggih sering pireng akeh manten didongakno, muga-muga iso bebojoan ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Niki mboten lepat tapi kurang tepat. Jodho ku lek ngantos kaken-kaken ninen-ninen berarti niku jodho ten donya mawon. Dadi bojo sampai tuwa sampai mati ten donya. Tapi benjing ten akhirate ra iso mlebu swarga. Merga ten swarga niku mboten wonten kaken-kaken ninen-ninen. No swarga iki ora ana wong tuwa. Siyen wonten ibu-ibu engkang sampun sepuh sangat, mungkin jauh langkung sepuh tinimbang ibu-ibu sing rawuh ten mriki sing paling sepuh. Pokoknya sepuh sangat. Sowan dateng Rasulullah, ibu menika matur, duh Gusti Rasulullah, nopo kula engkang sampun sepuh menika saged mlebet swarga? Kanjeng Nabi jawab, Bu, benjing ten swarga niku mboten wonten tiyang sepuh kados panjenengan. Ibu-ibu niki sedih, susah, bahkan nangis. Ki mbake keliru tompo, salah persepsi, dikira nek wis tuwa gak iso mlebu swarga. Lajeng pripun Kanjeng Nabi, lah nek mboten saged ten swarga berarti kula lak mlebet neraka, Kanjeng Nabi. Sambil tersenyum Rasulullah jelasne, Bu, benjang ten swarga niku mboten wonten tiyang tuwa. Sedaya wangsul dados nem melih. Usia antawis 30 ngantos 33 taun. Mangkane nang swarga ora ana kaken-kaken ninen-ninen. Kabeh balik dadi nom. Sing lanang ganteng ganteng, gagah-gagah, sehat-sehat, rasa-rasa, bau wetot-betot, gede dhuwur. Sing wedok ya ayu-ayu, monyor-monyor, moblong-moblong, mentong-mentong, semok semok belenok belenok montok montok molek molek pokoknya keboy semlohai aduhai bahenol menol menol wayu ngapunten benjing ten swarga mboten enten wajah-wajah koyok penjenengan wajah apa ngono wajah ra ngeromesi apa maneh sih kono iko wajah janji urip ngono ora ono benjang ganti body sing lanang ganteng-ganteng gagah gede dhuwur torene Kanjeng Nabi ukurane penduduk swarga niku sami kalih ukurane Nabi Adam suwidak zira dhuwure ku suwidak zira kurang luweh 30 meter lho ibu-ibu ngene iki ora usah mikir renorno nah wong dawane 30 meter iki berarti ayo sak tower rong cagak listrik lah dawane sak mono terus sak piro jentikane ora usah bingung buten mriku pun wonten panitiane dhewe ben diatur panitia sing wedok yang ngono kabeh gede imbang bapak-bapak ora usah mbayangno sing ora-ora lah terus ganti body ayu-ayu bu panjenengan kusuk ben dadi widodari tapi yang nek sida mlebu swarga mbok sida mbok ora wong jimbune ayu widodari paling ayu iku widodari gawan saka donya wong wedok sing iso mlebu swarga niku benjang dadi ratune widodari ngene iki calon ratu mbak nang ngene dapurane wayu bu kathah riwayat gambarne widodari ku saking ayune umpama nginceng dik donya donya iso padhang tanpa srengenge ngidu saidonan terus sak donya wangi kabeh nang modele tembus pandang transparan ngombe kopi yo kelenyer ketok negaraane saking ayune dadi ora ana widodari cureken ngono ku ora ana mila kula kurang setuju lek nganten didongakno muga-muga ngantos kaken-kaken lan kaken-kaken lan ninen-ninen kurang pas apa maneh trimo didongakno muga-muga isok bebojoan kaya mimilan mintuno tambah keliru kula sempat penasaran bu wong Islam wong Jawa rata-rata lek ndongakno nganten kok muga-muga kaya mimilan mintuno janjane mimilan mintuno ku sapa ya tokoh apa kula mondok ten pesantren kula mados kitab-kitab sing nerangno bab nikah bab rumah tangga kula ubek kula geleki pengen roh sapa sejatine mimilan mintuno sak badane kula padosi alhamdulillah akhirnya ora petuk pembancan ya ora ana nabi iki jumlahe 144.000 Pak ora ana nabi mimilan mintuno sahabat iki sing tak roi yo lek maca kitab hadis rawahu Bukhari wa Muslim rawahu Ahmad rawahu Tirmidzi rawahu Ibnu Majah mboten wonten hadis rawahu mimilan mintuno wali kok ya Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus mboten enten Sunan Mimilan Mintuno malah-malah Mimilan Mintuno ku ponakane kiai wae ora lho kok digawe ndonga mestine lek wong Islam ndongakno kemanten nggih muga-muga iso kaya Kanjeng Nabi kalih garwa-garwane Nabi Ibrahim kalih Siti Hajar Nabi Yusuf kalih Siti Zalikha mestine ngono ora kok kaya Mimilan Mintuno akhirnya aku ndek kesimpulan halek ndongakno nganten moga-moga kaya mimilan mintuno iku ya tunggale kaya kaseni lan kaseno sumini lan sumono ngateni lan ngateno parni lan parno nek bengi ngeloni nek awan ora ana ora pas bu bu pak anjen enak ibu-ibu makanya aja salah no pak, nek kula niku jadi idola ibu-ibu Kula luwih seneng ngaji karo ibu-ibu. Soale lek diceluk iku nyauri enak. Bu, dalem ngono. Wong lanang, Pak. Heh, ngono. Celuk kiai kok, heh. Wong lanang sing gregetno kok. Menurut informasi saking Al-Qur'an, kahanane wong omah-omah bina rumah tangga berkeluarga niki wonten petang model dipirengne. Panjenengan pasti termasuk salah satu dari empat iki. Nomor siji, ana model rumah tangga kaya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Sing lanang apik, solih, ahli ibadah, pedomane iman. Sing wedok yang apik, solihah, ahli ibadah, pedomane iman. Iki dadi bojo nang donya ngantos benjang wonten swarga. Tergambar wonten ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin orang-orang bertakwa didukung penuh oleh istri dan anak-anaknya. Nomor kali model rumah tangga koyok Nabi Nuh, Nabi Lot. Sing lanang apik, nabi, rasul, manusia pilihan Allah, pedomane iman, ahli ibadah. Tapi sing wedok welek, kafir, wis ora duwe iman, ra gelem ibadah. Iki dadi bojo yang ngantos kaken-kaken ninen-ninen, sampai tuwek, sampai mati. Nabi Nuh kali bojone, Nabi Lot karo bojone. No dunya, tapi sampeyan no akhirate pisah. Nabi Nuh, Nabi Lot, swarga, sing wedok neraka, gak enak. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Gusti Allah maringi conto wong-wong kafir iku koyok bojone Nabi Nuh, bojone Nabi Lut, bojone nabi ae lho. Nek ora gelem iman, ora gelem ibadah, mlebu neraka. Apa maneh sampean bojone RT wae ora? Aja engkek-engkek. Halo. Sing nomor telu, model rumah tangga kaya rumah tanggane Raja Fir'aun. Sing lanang welek, ora trimo kafir, ngaku dadi pangeran. Tapi sing wedok apik, ahli ibadah, pedomane iman. Raja Fir'aun karo bojone iki nang donya dadi bojo yang ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Nang donya tapi besok akhirate pisah. Sing lanang neraka ngisor dhewe, sing wedok swarga dhuwur dhewe. Wonten riwayat bojone Raja Fir'aun, Siti Asia, iku besok ten swarga dadi garwane Kanjeng Nabi. Bu. Bu. Saman ente bojo kok nakal, aja sedeh-sedeh. Bandingno kira-kira nakal ndi bojone sampeyan karo Raja Fir'aun. Ora level. Bojone Raja Fir'aun duwe bojo sing kaya ngono nakale iso mlebu swarga dhuwur dhewe. Sampeyan ya iso angger gelem tiru kaya bojone Raja Fir'aun. Nggih, Bu, nggih. Nggih, Bu, nggih. Piye? Wong wedok apik, salihah, imane kuat, ahli ibadah, nurut nang wong lanang, ora cerewet, ora bantahan, neriman, sabar, bar bar bar bar. Lho wong wedok apike kaya ngono lho, duwe bojo sing elek, nakal, ngamuan, ra gelem ibadah, njaluk menange dhewe. Enten mboten enten mriki sing model ngoten niku? Ngacung sing di sing wedok. Mangke kandhakno kula bu bojone sampeyan tak jotosane. Ana wong lanang dibojo apike ngono kok mentolo elek kebacut. Kekno aku to piye bojomu? Halo. Iki yo ora enak. Sing nomor 4 model rumah tangga koyok rumah tanggane Abu Lahab. Sing lanang welek. Wis ora duwe iman, ora tau ibadah. Sing wedok yo welek. Ora iman ra gelem ibadah. Abu Lahab karo bojone iki, Pak, Bu. Nang donya dadi bojo yang ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Tapi besok ten akhirate karo-karone mlebu neraka. Wes, dipirengke. Ono papat model rumah tangga. Kira-kira ibu-ibu pengen rumah tangga kados sing pundi? Abu Lahab, Raja Fir'aun, Nabi Nuh, napa Nabi Ibrahim? Bu, tak baleni dijawab, nek ora dijawab aku mudhun mulih. Ibu kepengen kaya rumah tanggane Abu Lahab, Raja Fir'aun, Nabi Nuh, napa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Disekseni, Pak. Ibu-ibu pengen kaya rumah tanggane Nabi Ibrahim. Bu, Nabi Ibrahim niku garwane pinten? Kok guyu? Kalih. Mbok Wo Siti Saroh, Mbok Nom Siti Hajar. Ibu-ibu siap dadi Siti Sarohe napa siap dadi Siti Hajare? Hah? Ora siap. Ora iso swarga. Bu, wis ora tak terusno timbang main sepok. Nomor lorone didongakno. Muga-muga rumah tanggane manten kekalih niki barokah. Semanten ugi muga-muga rumah tangga kula njenengan sedaya sing rawuh niki barokah. Uripe muga-muga barokah. Keluarga lan putra-putrine sedaya muga-muga barokah. Rizkine muga-muga barokah. Umure muga-muga barokah. Umur sing kathah ibadahe. Umur sing kathah amal solehe. Umur sing kathah kebagusane. Senajan umure ndek. Kok ora amin? Woi, umur barokah niku ora kudu dawa. Rungokno. Umur barokah iku umur sing mentes. Senajan ndek tapi ibadahe kathah, kebagusane kathah, amal solehe kathah. Niku umur barokah. Langkung-langkung umure dawa, ibadahe akeh, kebagusane kathah, amal soleh kathah. Niku umur spesial. Masih umure dawa, tapi nek ibadahe sithik, kebagusane sithik, amal soleh titik, niku umur mboten barokah. Dadi Bapak Ibu, umur barokah niku mboten kudu dawa. Mboten. Sampeyan nek gambarno umur barokah, Bu, niku padha karo dompet. Dompet sing apik iku ora kok dompet sing dawa-dawa. Ora. Dompet sing apik iku dompet sing isine dhuwit akeh. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Dompet kuwi ana senajan ndek ora dawa dompete, ndek tapi isine dhuwit akeh. Bek mentek-mentek nganti watos. Ana dompet dawa tapi yo melur no modele. Nang ra ana isine mok 100 rebes. Menang delundenge tok. Nek dijawab Bu, kira-kira ibu-ibu seneng sing ndi? Endhek mentek-mentek watos karo dawa tapi melur no seneng ndi? Hah? Oh, sing dawa mentek-mentek atos. Ya pinter sampean milih. Ana Bu dawa mentek-mentek atos yo cagake terop iki. Dawa mentek-mentek atos. Ngapunten, kula mbahas dompet. Pikirane aja teko ndi-ndi. Niku sing goyang-goyang kuwi mesti pikirane ngeres kuwi. Dompet kuwi ana. Endhek ora dawa dompet endhek. Tapi isine dhuwit akeh. Bek mentek-mentek nganti atos. Yo seneng kuwi no bundhek kok ya wis. Nanti bang dompet itu dawa, dawane ku 2 meter. Ngantek nyampluk kancane, tapi melur nang ra ono isine. Nggih apa tiwas dawa? Sik aku takon dijawab sing banter Bu. Umpama iso milih ngono, sampeyan kepengin umure ndek napa kepengin umure dawa? Dawa. Umpama iso umur dawa tenan ngono, rencana sampeyan pirang tahun? Lho ora apa-apa ngomong, engko nek kurang tak imbui. Piro 100? Kurang 150. Isih kurang 200 tahun. Oh ya wis, 200 tahun. Gak apa-apa wong pengen. Terus aku takon meneh. Sampeyan umpama iso umur nganti 200 tahun tenan, kuwi terus ape wah apa ae sampeyan? umur kok nganti 200 tahun ini. Eh? Apa wae apa? Sopo ngomong apa wayah? Apa ya kuat? Lah wong umur 70 tahun wis ngelokro kabeh kok. Wis, Bu. Ora kuat, Bu. Wong iki aneh. Rata-rata menungso iki kepengin umure dawa. Nek perlu gak mati-mati. Padahal coba dipikir, apa istimewane wong umure dawa? Apa hebate wong umure nganti tuwa banget? Coba body udah enggak lagi menarik. Kulit udah keriput, gigi udah bogang. Pipi udah kempong. Turu wis ora iso tanek, gragapan wis tuwek. Mangan wis ora iso enak. Makanya diarani wong gerang iso segere kare arang-arang. Kumpul bojo, elek wis sepoh kabeh. Nek bari boyok ra karo-karuan. Lah wong aku sing sek enom wis mulai krasa kok. Nek bar ngono ku lempok kabeh. Makanya aku ya aja sangkingane bojoku sing gegerin wis wegah kon ngono-ngono. Iki diomongi kiai kok. Sangkingane kono gegeri aku yang ngimbangi ngono. Coba, Bu. Ayo ngaji. Coba. Rata-rata manusia kepengin usianya panjang. Padahal kalau kita mau berpikir sehat, apa sih? Mencep. Anggite nek wong Bojonegoro ora oleh ngomong apa sih? Jawaban apa dong? Tak baleni, tak baleni. Apa sih? Ha ngono. Ben padha endele. Ngapunten Pak Lurah, saya pakai bahasa agak kemenyek. Karena saya tahu Jimbun sekarang apa? Lah yang Jimbung. Aku ngomong apa? Karek kurang G wae kok. Karena Jimbung sekarang sama Jimbung yang dulu udah jauh. Kan sekarang Jimbung udah modern. Lah wong cah cilik-cilik saiki hitung-hitung ora kok 1 2 3 gak. Bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 7 8. Jimbung. Lah wong Jimbung ku saiki omong-omong cara Jawa wis gak gelem kuno bahasa Indonesia. Jimbung iki lho bahasa Indonesia. Dadi omong-omong sak bojone bahasa Indonesia ana wong lanang bar mangan lawai rantek ngomong nang sing wedok. Mama, ini gerehnya didekek di mana, Mama? Jare sing wedok, ya geletakkan di meja saja, Papa. Sing lanang nyaut, ataknya nanti digondol kucing, Ma. Enggak, Pak, kucingnya udah tak taleni. Wong Jimbung kok engkek men. Nyelokno anak e, bapak ibu saiki wis ora usum, kuno, minimal kok ayah. Jimbung lho ayah. Jadi ana ibu kok no pawon masak nang direpoti anak iso kipo-kipo. Aja ngrepoti. Kowe iki ora wong masak to piye? Rono, melok ayah. Anak melu wayu ning bapake. Jare bapake, "Moh wong ayah apa ngarit kok direpoti. Balik melok mama." Ora iso, mama yo urung nyapu, urung mbah-mbah, urung apa-apa kok. Bapak ibu ne genya. Atek mama bareng. Penggaweane gara-gara kae mama. Kemenyek. Iki lho sebabe cah saiki ora patek duwe tata krama, sopane kurang, mergo ora iso basa krama inggil. Leres. Sampeyan biyen sik dadi bocah pinter-pinter basa nang wong tuwa tata krama, mergo diulangi. Lah saiki arek-arek ora iso basa krama, soalé apa? Salahé wong tuwa dhewe kemenyek. Ngomong mbek anake bahasa Indonesia. Nuturi anak yo, kamu di rumah saja. Jangan keluar kenjaba. Jangan pelayon nanti kamu tiba. Ya, tunggu kalau aku sudah teka. Soalnya aku mau lunga. Jimbung, jimbung. Halo. Aku ki durungono apa ora to? Kakean cah cilik rawame ngene. Lah ngantek panggunge diuyak-uyak to buka ngisor. Engko nek kadung ambrol aku ora iso muleh tenan kok kene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur sing barokah kuwi ora kok sing dawa gak, masih endek. tapi mentes. Mangkane Kanjeng Nabi dawuhaken khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Saapi-apike menungso yaiku wong sing dawa umure, bagus amale. Muga-muga sing rawuh kabeh niki termasuk dawa umur, bagus amal. Amin. Allahumma wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Saelek-eleke menungso iku wong sing dawa umure nanging elek amale. Pun mulane urip iki sing penting ora kok dawa ndeke umur. Gak pira dawane umur kula sampean kuwi ra patek penting. Pirang taun jatahe kula sampean urip nang donya iku ya ora pati penting. Pira lawase suwene kula sampean urip ning donya iku ra patek penting. Tapi amal ibadah apa sing iso kita lakoni sawise urip? Sak jerone urip iki. Nilai-nilai kesolehan apa yang bisa kita lakukan selama hidup ini? Iku sing penting. Maka rezeki yang ngono, rizki sing barokah, iku ora kudu akeh, kaya raya dan berlimpah. Gak. Bu. Bu. Rizki sing barokah iku rizki sing nikmat. Nikmat niku ora kudu akeh. Nikmat iku ora kudu enak. Pirengke? Nikmat karo enak iku beda. Dari bocah sekolah, nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Ora ngerti wis ngene wae. Nikmat niku kadang-kadang loro. Nikmat niku kadang-kadang soro. Kadang-kadang rekoso, tapi kerasa nikmat. Tak kei contoh. Dijiwit niku loro napa loro? Loro. Tapi tergantung sing jiwit sapa. Lek sing jiwit wong sing ditresnani ya loro tapi terasa nikmat. Nah, sing jiwit wong sing dicintai. Mbok nganti siwel ora diobati kok malah disiset diambakno ge kenang-kenangan. Bu. Hamil niku payah napa payah? Meteng kuwi lho meteng, payah napa payah? Payah aku takon ibu Pak ra takon sampean. Sampean ora melok ngalami kok. Isoe mek urun bahane tok. Payah tapi tergantung sing dikandung anake sapa. Lek sing dikandung anake bojone sing ditresnani nikmat. Saking nikmate bengi-bengi bayine polah nyaduki weteng dul dul dul. Sing lanang turu ae digugah, "Mas, Mas, tangiyo Mas, diluk Mas. Kile Mas garapan sampean polae." Payah loro tapi terasa nikmat. Tapi lek sing dikandung anak urunan hasil arisan ben rame-rame nikmat mboten. Sulit menyembunyikan wajah. Mangkane Bu, nikmat kuwi ora kudu kaya raya dan berlimpah. Donyane wakeh ya terane kathah salah. Kadang-kadang nikmat kuwi nek kula sampean pas ora duwe duit, butuhan kathah, tanggungan kathah, utange kathah, nang kena penyakit sing berbahaya, kronis, parah, namine penyakit penyempitan pembuluh dompet, kanker kantong kering, saku kurata, neng oleh duit 10.000 niku iso lega. 10.000 iso nikmat. Budal no toko, tuku beras sak kilo, tukokno Brambang, Lombok, tomat, iwak asin, tekan omah disambel, iwak asin digoreng, berasnya diliwet, mateng tumplek no talam, no lengser, sambelnya diteplok no, iwak asin dibiur-biur no, anak diculuki kabeh, kur kur kur kur kur kur kur kur kur, mangan keruyuan, dilati lengser, dilati tangan, enak era karuan, padahal terima 10.000. Lah sing duwite undung-undungan kadang ya ora iso ayem, susah uripe, sumpek. Contone kathah, duwite akeh tapi susah. Termasuk kanca kula piyambak Angelina Sondak. Kok mencep to? Kancaku sing Angelina Sondak iki duwe akeh. Tapi ra iso ayem, sumpek. Piye? Wis dadi rondo. Ditinggal mati Haji Mas Said. Saiki kena kasus neh, wis matlit kuwi. Bingung deh. Cuma iki kabare yo gendaan karo pengacara. Mangkane adik Haji Mas Said mewangkel karo Angelina Sondak. Ngono kok jere ora kawin neh, tibake saiki gendaan. Aku gengi ditelepon. Ditelepon Pak Wardi lho. Dielingno nek saiki ngajino kene ben ora lali. Bu. Bu. Bahagia niku mboten krana donya. Barokah niku mboten krana sugih. Iki lho, sing sering kula aturna ten pundi-pundi, kula sakniki prihatin. Makane setiap kula ngaji kula sampekno. Rata-rata masyarakat kita nganggep wong mulya kuwi ora mergo ilmune, ora mergo akhlake, ora mergo ibadahe, ora mergo iman takwane, tapi mergo donyane, mergo sugae. Niku lek ten nggen kula Bojonegoro mriku. Duka lek dong tuban kene. Hah? Ya ngono. Oh, berarti Jenegara ketularan kok kene. Kok kulon glender ngetan. Wong kuwi diarani hebat sukses sih nek sugih. Nek wong sugih nyambut gawe diluk wis ra karuan sugih, kabeh ngarani wong kuwi le sukses uripe. Jajal saiki aning wong mundak tuwek, mundak ahli ibadah, mundak ahli jamaah ra muleh-muleh ke masjid. Ana apa ra sing ngarani bae kale sukses, alamat husnul khotimah, tambah tuwek, tambah ahli ibadah, ra muleh-muleh ke masjid. Ra ngarah ora jimbung malah dirasani. Bae ra muleh-muleh ke masjid paling wis krasane ape mati kok wong kae. Bu. Wong biyen golek mantu ki sing diurus nasabe piye, keluargane piye, ngajine nondi, sing muruk kiai sapa, wis khatam kitab piro, oleh ilmu sak piro. Nek wong saiki ora golek mantu sing diurus yo omahe piye, kendaraane apa, mergawene nondi, bayarane jimbung kok dilawan. Lek aku takok, sampean duwe anak wedok perawan, dilamar bocah lanang loro. Sitoke bocah ganteng, gagah, gede dhuwur, sugih, tapi ra iso ngaji, ra tau salat. Sitoke bocah soleh, ahli ibadah, salate khusyuk, tata kramane apik, tapi melarat. Sampean pilih sing ndi? Enak pikir sih aku tak ngombe apa, ra mbok rungokno. Bismillah. Pun panggil jawabane napa dereng? Milih sing ndi? Sing sugih, sing ahli ibadah ngono. Lah, kuwi ra milih ya blok. Nek wong pertanyaane ora ana kuwi kok mbok jawab kuwi. Apa mbok beli duwi ya. Sehingga wong dihormati, dimulyakno ya mergo sugihe. Nah, wong sugih meskipun kelakuane elek, dihormati, disunggi, dipundi. Nah, wong alim akhlake apik kok melarat ya ora diopeni. Ngantek kondangan nih lho kondangan. Nah, sugih digolek nang nggon sing penak, digelar hambal. Hambale handel-handel, ade empuk-empuk. Wong sugih ya melarat ya gelar terpal nae. Bar dikei meme gabah kowe. Dikei patok grobyak digelar wis Kang kene ae Kang. Dadi lungguh karo keroken bokonge gatel kena lugute gabah. Kukur-kukur ae ngono. Weh. Weh. Acara opo-opo lho kapan sing teko wong sugih, panitiane bingung gupuh ra karuan. Nek nyambote bungkuk-bungkuk. Jempolane maju. Mangga Bu, mangga. Saestu mangga Bu, mangga. Jenengan teng ngajeng mriku lho Bu, mangga. Wong sugih. Ya jajalnya sing teko wong melarat. Ono yo golek nggon dhewe kono yo. Tapi hati-hati kok nek kebreset. Oh ireng-ireng manten iki lho wong wedok atik dibedak-bedakno. Sing sugih bala sugih, sing melarat kelompokno padha melarate. Ya sing sugih tumakno mobil sing apik-apik, wong sugih tumakno Pajero, Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, EPV, CRV, Terio, Honda Jazz. Gue yang bangsane wong sugih, Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Silvi, Mbak Tuti, Mbak Mika, Mbak Tasya, Mbak Ratna, Mbak Cindy, Mbak Aida, Mbak Alda, Mbak Wiwi. Tapi gue yang balane Sundari, Ratemi, Subiyah, Kasmineng, Rumijah, Katoyah, Paenah, Karminten. Kol tepak kok gue yuk. Nek perlu angkut nganggo tosa. Lha sing suge-suge numpak mobil apik-apik, sangune enak-enakan wong suge. Sangune ya buah pir, apel, jeruk, duren, duku, klengkeng, anggur, ngombene Fanta, Sprite, Maison karo Ponari Sweat. Ngene iki. Sing suge. Lah sing melarat numpak kol tepak sangune ya ote-ote. Onde-onde, lemper, dang goreng, tahu isi, tempe bus itu goreng. Kayak lombok yang memakai. Ngombene es teh diadai plastik. Nek ngombe dicokot pojok aneh yang diketutin kendaraan. Tekan kan ngantenan ya buwedo. Yang suge-suge medun ke mobil mewah ya. Ketok gandes, luwes, lemes, pantes. Medun ke kendaraan nganggo sandal jinjit dawur. Kaya artis. Dengkule diciutno, bokongnya jientitno, susune diunjukno. Mentek-mentek. Nyangklung tas, nyekeli dompet. Melakukannya dijentit-jentit. Lembehane dawa-wa. Soalnya gelangnya akeh karo pamer gelang krimping mek celemar pencap. Nah sing melarat medun kokol tepak ya ora rupa-rupa menungso. Lambene nyonyor kabeh. Ha piye entek ote-ote 6 lomboke 24. Angger ote-ote sitok iki lombok 4. Ote-ote 6 gak entek lombok 24. Lambene nyonyor jontor jedir kabeh. Rambutnya mosak masih model madil ketara angin. Sesek-sesekan wis mabuk mutah menjuru kendaraan. Keringetnya derodosan meruntus. Jenenge celak ndelewer tok pipi kene. Nah lipstik ki munggah nomoto. Medun iki sandal jepit sisean. Isek diploro kon nggawa kerdus. Kene apa kate nggo beda-bedakno. Hoi. Hoi. Lah wong sak sugih-sugih wong ya ape mati, nek wis mati donyane ya ora digawa. Wong sing ndek sapi 22 nek mati, tekleke sitok ilo ora digawa. Halo. Bakul helm lho Bu, helme akeh. Mati ora ana sing helman. Mangkane dulur-dulurku sing ditakdir Allah dadi wong fakir, ora usah sedih. Bu, wong melarat iki karo Gusti Allah dikaei keistimewaan. Nomor 1, dungane mandi. Lah nek wong sugih kathek elek mbek wong melarat. Nyio-nyio golem nang wong melarat kualat kadung didungak no elek kapok. Tapi sing melarat yang ngono jokok didik-didik dungak no elek, didik-didik dungak no elek. Tambah melarat kue. Mbah, cap bayi-bayi ini ngerame nih tok. Dia dikeloi ngono dikeloi. Lagi iki aku ngaji yang cah kemeriek kaya ngene. Ngene ngaji kan runtut piye lho, dungaknya ngomik pisan kile cong cekli cong nih gue bau anter hehehe ngono kile jemberen aku lengen nih bukan ngaji penak piye modele. Halo, diterus nopo lagi ngaji nih. Uang melarat gue tiga keistimewaan nomor siji dungane mandi. Nomor loro somben melebune swarga luwe cepet timbang uang sugih. Ibadahe podo gitu. Wong melarat karo wong sugih mlebune swarga dhisik wong melarat kacek 500 tahun akhirat. Mulane sampean tak dongakno muga-muga melarat mawon dadi ben cepet mlebu swarga. Aja dibedak-bedakno. Nah wong sering kula aturno nek diangen-angen sing jero uripno masyarakat iki kadang-kadang malah manfaatnya gede wong melarat karo wong sugih. Jajal, jajal rungokno. Nek-nek wong loro ngono kae sing niliki dhisik, wakas niliki dhisik, kuwi tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing melarat tilik dhisik, Pak. Mas yo gak nggawa apa-apa. Tilik dhisik tambah ngentekno rokok. Sing sugih kadang mek takok tok. Heh. Lek ana sing digawe ngeten iki kaya Pak Wardi, sampean delok sing nopawen ribut mutiki lombok iris-iris brambang, ngulek bumbu marut kelapa, ambu kecap, ambu sangit. Iku tanggane sing sugih apa sing melarat? Rang ngandel aku nek wong sugih melok. Sing melarat kuwi sing akas. Sing sugih ya mara nopawon tapi ora ngarah ngewangi. Ya mau icap, icip iki penggaweane. Icip iki sing mbek alok kok. Dicipi lah mbak, iki kurang legi ya mbak, tambahi gulane kurang legi. Jadi sing rewang kurang ajar. Bapak-bapak kae lek ana kematian sing ribut duduk kuburan kuwi tanggane sing sugih apa sing melarat? Iki sing muni melarat bawan tapi paling melarat tok wonge. Saweneng oleh dukungan. Anjene iya kok. Sing sugih kadang ya mek pengkerak-pengkerik karo rokokan jedal-jedul, paling banter nyengungu. Wis jero to rong iki ning digetno. Mayite apa dibudhalo lho ya, cepet. Kaya ngewangi tambah gugupi. Wis to? Ora usah sedih. Asline nek urusan donya, wong sugih karo wong melarat kaceke ora akeh. Ala yo akeh, Pak. Ora. Kaceke mu saithik. Rungokno. Ayo dibandingno. Wong sugih klambine 50 setel. Wong melarat klambine 2 setel. Wong melarat duwe klambi 2 setel, sing dinggo sak setel. Wong sugih sing klambine 50 setel, wis sing dinggo pirang setel? Apa 50 dinggo kabeh? Lah iya. Wong melarat omahe cilik, kamare mok siji. Wong sugih omahe gak wedi, kamare 8. Wong melarat sing omahe cilik, kamare mok siji. Nek bengi turu 8 jam yo ana kamar kuwi. Nah sing wong sugih omahe kamare 8, nek bengi turune 8 jam ya apa sak jam no kene, sak jam ngalih no kamar kene, sak jam ngalih no kamar kene ngono. Sing melarat sedina penghasilane mek 5000 ra iso golek dhuwit. Iku nek mangan sedina ya ping 3. Lah sing sugih penghasilane sedina 5 juta. Kuwi nek mangan sedina apa ping 50? Padha ping 3-ne. Sing sugih mangan lawahe sate. Sing melarat mangan lawahe greh. Kuwi kaceke mu saithik. Kaceke mu ilat karo nagoroan. Kliwat ilat, kliwat golokan, klenyer mlebu weteng padha wae. Apa maneh nek wis metu padha. Sing greh metu esuk ya mblantong. Sing sate metu esuk ya ndlondeng padha wae. Apa nek bengi mangan sate terus esuk metu kuwi langsung sujenan apik rentengan ngono. Lah wong padha wae kok. Woi. Mbah aku ora dirungokno kok. Bu. Sing melarat isone tuku kasur welek regane murah. Mek rego 50.000. Kadang kasure jebol kabeh rojar aja isik digawe turu. Iku jatahe nek turu 8 jam ya iso ngorok. Lah sing sugih-sugih kuwi kasure rego 50 juta mendut-mendut mentul-mentul ngono kae. Nek turu kira-kira ilre oleh pirang liter? Sak bak padha. Sing sawahe ciut, tanahe ciut, mangane yo nganggo sendok. Lah sing tanahe amba, sawahe amba-amba kuwi nek mangan gawe sekrop nggih. Utawa menisan nggih bego ngono kowe. Padha. Pokoke lek nang donya ku sawang si urung karuan wong sugih luwih enak timbang wong melarat. Kadang-kadang sing sugih numpak Mercy Brebes Mili, sing melarat numpak becak iso lincak-lincak. Sing numpak pesawat utange 20 miliar sing nyurung gledhekan iso cengengesan. Sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdu iso guyang-guyu. Sing mangan sate tele-tele, sing mangan greh iso mendeh-mendeh. Sing omahe gedhong kadang atine kobong, sing omahe sesek iso lekek-lekek. Sing bojone wayu kadang sirahe ngelu, sing bojone welek iso termehek-mehek. Sing oleh hadiah kadang malah susah, sing kena musibah kadang tambah bungah. Ono oleh hadiah malah susah. Oleh hadiah umroh 12 juta. Selamatane entek 15 juta utangan. gak tambah susah. Sing kena musibah kadang tambah bunga. Tonggo kula dhewe kena musibah banjir, omah kelem kebanjiran, disoting wartawan mlebu TV semesem karo dadah. Mlebu TV kena musibah tambah bunga. Iku lek nang donya. Makane hubungan suami istri jangan berdasarkan materi. Halo. Petunjuk Al-Qur'an, wong bebojoan niku kedah mawi mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Gusti Allah yang dawuh ngangge mawaddah, mboten mahabbah. Mawaddah ku artine cinta, mahabbah artine yo cinta, tapi beda. Nek mawaddah cinta luar dalam, lahir batin tanpa pamrih, diambil dari salah satu sifat Allah Al-Wadud. Tapi yang mahabbah niku cinta ono pamrihe. Contoh ono wong lanang, bocah lanang cinta bocah wedok mergo ayune, mergo ayu cinta, dinikah, bar nikah oleh setengah tahun, sing wedok pas masak kebledosan kompor, dor, kaget, jenenge kompor bledos yang menukui suarane, masuk kebledosan kompor, cerit, orang bledos, raine gosong, pereng, jadi welek, akhirnya dipegat, mergawe sorayu, ini namanya mahabbah. Ono cawe dok cinta bocah lanang mergo gagahe mergo gantenge gelem dikawin, mari kawin oleh setahun sing lanang kena stroke, oek perot penceng lakune ndegar-ndegar njaluk pegat mergo seorang ganteng wis ora gagah. Iki jenenge mahabbah, cinta mergo sugihe, sugih gelem dirabi, mari rabi melarat usahane bangkrut pegatan, iku mahabbah. Nek mawaddah ora ngono. Mawaddah iku gelem warase ya gelem lorone, gelem bungae ya gelem susahe, gelem sugihe ya gelem melarate, gelem enake ya gelem sorone, niku mawaddah. Mangkane hubungan suami istri aja mergo materi. Manten kekalih khususe lan hadirin sedaya umume. Uang nikah iku nek dasare mergo rupane, mergo gantenge ayune, mergo gagahe, mergo sugihe, mergo donyane. Kata Rasulullah, "Man nakaha imra'atan limaliha wa lijamaliha haramahallahu malaha wa jamalaha." Uang nikah iku nek mergo rupane, mergo donyane akan diharamkan Allah, dihalang-halangi Allah dari berbagai macam kenikmatan. Ojo arep-arep ngrasakno kenikmatan. Wa man nakaha imra'atan lidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha. Lek nikah iku dasare mergo agama, mergo iman takwa, mergo akhlak, mergo ibadah, insyaallah itulah yang akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artine wong lanang sebagai suami memberikan nafkah kepada istri, belanjani, kuwi aja kok delok-delok pelayanane wong wedok. Nek wong wedok ngladeni apik, blonjo diakehi. Wong wedok servis oke, memuaskan, blonjo diakehi. Nek perlu gelekne utangan. Tapi nek wong wedok ngladeni elek, rapati genah, blonjo dikurangi, blonjo disudo, mboten pareng. Semanten ugi istri melayani suami, jangan bergantung kepada nafkah yang diberikan suami. Nek wong lanang belanjani akeh, duite akeh, wong lanang dilem-lem, disayang-sayang, ada uang abang disayang, enggak ada uang mari dikai duit akeh, wong lanang disayang-sayang, dilem-lem. Wong lanang orang jaluk bareng ditawani ya. Kolek iki lho kolek. Sore-sore sing lanang lungguh nok terasi omah diparani dikit-dikit-dikit-dikit ditemek pundake. Kena kopi ya mas, wedang ya mas, mas, mas, lagi tepait mas, lagi tepait mas. Berarti kayak duit akeh. Tapi nek sing lanang pas randi duit blonjoe kurang disentai. Wong lanang lagek teko mlebu omah liwat ngarepe sriwet langsung disengap. Tambah doktoran. Enten Pak sing bojone model ngoten niku Pak? Omahe sing ndi wonge? Engko tak ampirane sedelok. Bu. Pak. Iki lek digawe ngono kacu. Wong wedok iso sambat, wong lanang iso sambat. Jire sing wedok. Pak. Biasanya nek belanjane aku sak wulan kok 3 juta. Lha iki kok mek 2 juta 500. Kurang 500. Jire sing lanang. Masakanmu ge ingi ra enak, potong 500. Umpama masakanmu enak, tak tambahi 1 juta. Sama lek model ngono, Pak, aja rabi iki. Rabi yo catering. Pak, biasanya 2 juta, lho kok mek 1 juta 600. Sing 400 endi? Nek ngubah kelambiku ora resik. Kurangi 400. Umpama resik tak jangkepi 2 juta. Lah sampean ngono rabi yo londre. Masih wong lanang iso sambat bu padha ae. Digawe wedang karo sing wedok bareng diombe kok pahit. Gremeng ya wedang pahit. Kurang legi, kurang gula. Lah sing wedok ya enteng lek nyauri. Nek mu belanjani kurang 600 blok. Ayo gerine sing 600 satu kene gula, aku tak huruki gula raimu. Wong lanang ganti kelambi, njuguk teko lemari, bareng dinggo kotor, gremeng iso mbah-mbah to rae, mbah kelambi reget kabeh ora resik. Jare sing wedok, mbelanjani kurang 400 kok njaluk resik. Lah gerine ki nyos sing 400. Satu kene deterjen, pelicin, pewangi, pelembut, engko resik kabeh kelambimu. Nek perlu sak untu untumu tak resiki. Lah iki lek diterusno gawat no, Bu. Wong wedok pas ngladeni bojo, wayah ngono kuwi, ngonoan. Waya hot-hote, waya semangat-semangate, waya greng-grenge. Dhewe sing wedok ngomong, "Stop, stop, stop, medun sik, medun sik, medun sik." Lah kok medun? Sing 500 kurangane gore dhisik. Engko diterusno. Rambut terusno rambuke minggator ngono. Hoi. Mangkane terusane ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Kunci rumah tangga sakinah barokah adalah mu'asyarah bil ma'ruf, seserawungan kanti podo ngertine. Wong lanang kudu ngerti kondisine istri, wong wedok kudu ngerti kondisi suami. Maaf Bapak, kadang-kadang wong lanang ku njaluk menange dhewe, mentang-mentang kepala rumah tangga njaluk beneri dhewe. Nggih Bu nggih. Setuju Dewangi. Mosok belanjani 20.000 njaluk sate. Slamet sing wedok cerdas. Sate no keres. Ya delok-delok to Pak. Wong lanang bengi-bengi butuh, lha sing wedok emoh. Ra gelem kowe, dilaknat kowe, dilaknat. Laknat, laknat. Ora ngrasakno sing wedok pekoh ra karuan. Laknat ya laknat, tapi tontok dhisik permasalahane. Ha wong wedok ya ngono Bu. Aja kok titik-titik ngambul, titik-titik ngambul. Ngrungokno to ra sampean? Pengerten. Bojo lho modele ya apa kudu ngerti. Contone wis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rungokno iki Bapak Ibu terakhir cerita penting. Ben iso niru rumah tanggane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Pak saking pengertene kalih garwane yen kondur kok telat mesti mbeta oleh-oleh kanggo garwane. Bu. Bu. Bojone sampean ku nek mulih telat ya nggo oleh-oleh to ora? Gombal. Nek aku ora pamer Bu alhamdulillah kula saged tiru Kanjeng Nabi. Aku angger mulih telat mesti bojoku tak gawakno oleh-oleh, minimal berkat. Malah kadang-kadang lek karo tuan rumah ora digawani ngono ku, aku ngalahi mampir no pasar, mbok tak tukono buah, tak tukono apa ge oleh-oleh. Mangkane lek ana engko kok kene ya gawani. Yuk jagani ngono kuwi lek. Ben ora usah mampir. Bu. Setunggale wekdal Rasulullah kundur telat, supe mboten beto oleh-oleh. Susah Kanjeng Nabi. Ya Allah, aku mulai telat ra nggawa oleh-oleh. Iki piye bojo ngenteni suwe payah awake. Kanjeng Nabi bingung. Akhire mumeti daleme ping 3, golek-golek apa sing kena digo hadiah oleh-oleh. Nemu watu. Watu ki apik, Bu. Meling-meling berkelok-kelok. Dipundhut watu niku kalih Rasulullah, lajeng gedor lawang nganggo watu. Dor, dor, dor. Sayyidah Aisyah sing telebet kaget. Mergo biasane Kanjeng Nabi lek buka lawange nganggo kuku tik tik tik tik ngono. Lha iki kok buwanter dor dor dor. Batine Aisyah jelas dudu bojoku. Nek bojoku gak ngono carane, ora kesuwen sentak ae. Sopo? Bengi-bengi ra duwe sopan. Gedor omahe wong kaya rampok. Wonten jawaban pelan Kang Jawi. Aku Muhammad bin Abdullah bojone sampean. Masya Allah. Getune Aisyah ra karuan. Ya Allah, bojo awake payah tekone telat ora tak sambut sing apik, kok malah tak bentak. Cepet-cepetan buka no lawang, begitu pintu terbuka, kata-kata yang keluar sama dan bersama-sama. Afwan, maaf, sepurane. Njaluk sepura lo bareng Kanjeng Nabi njaluk sepura. Siti Aisyah njaluk sepura Kanjeng Nabi. Sepurane, aku sing salah. Ngapunten kula ingkang salah. Gak, aku sing keliru. Mboten kula ingkang klentu. Aku sing luput kula ingkang lepat, pokoke kula ingkang lepat. Rasulullah itu kalau bertengkar suami istri, gegeran kali bojo, rebutan salah. Lah nek wong jimbung geger karo bojone kuwi rebutan. Niku lho bedane Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nardi. Lah wong kadang wong wedok wis payah bukakno lawang bengi-bengi sik dibentak kok turu kaya kebo. Nek kula mboten. Kula yo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan gruyoh-gruyoh dek. Lawang dibuka terus kok dalu bah nggih wong ngajine kalih aku yo ngono. Basa bu aku karo bojo tak kena. Iki berkat saking panitia. Kok abot bah? Yo isine klopo paling aku. Terus tak takoni, lah yogane pun tilem napa dereng? Sampun. Terus ya wis. Anake turu ya wis. Nang ape apa? Ya wis ngono tok. Sopo ngomong jaluk? Apa kowe kok njaluk-njaluk? Ho. Oh. Terus Kanjeng Nabi niku njaluk sepura sik, Pak. Sepurane ya Humaira, aku mulai telat lali gak nggawa oleh-oleh. Iki aku nemok watu, sampean tampani, mudah-mudahan engkau berkenan menerima. Diparingi oleh-oleh watu. Apa jawab Pak Aisyah? Ya Rasulullah, wahai suamiku, memang engkau suami terbaik. Suami yang sangat perhatian pada istrinya. Setiap pulang terlambat pasti bawa oleh-oleh. Bertahun-tahun aku menikah denganmu, belum pernah dapat oleh-oleh watu. Mudah-mudahan batu ini lebih langgeng dari kita. Kita nanti sudah berada di perut bumi, batu ini masih ada di punggung bumi. Apa maksudmu ya Humaira? Nanti kita berdua sudah terkubur di dalam bumi, batu ini insya Allah masih ada di atas permukaan bumi. Dan ternyata saestu watu niku sakniki tesih wonten, tersimpan rapi di sebuah museum di Kairo, Mesir. Enten watu sing ngecap tangane Kanjeng Nabi, watu sing dadi saksi peristiwa hadis sing kula critakno mau ten Mesir mriko. Nah, sampean rong taun nang Mesir ya apa mangkane diceritani ketok lolo. Mesir cepu ile ngulon terus. Kowe nek ngontel ya 5 taun tok kono. Pun iki pelajaran bapak-bapak, para suami, mas-mas. Sampan kok mulai telat, ojo lali golek watu bungkus sing apik kena bojo. Nyodik tak kaya oleh-oleh. Apa Pak? Watu. Lah kok watu Pak? Sunnah Rasul. Kanjeng Nabi nek mulai telat yang nggo watu ngene iki. Mangke ditampani ibu-ibu, matur suwun Pak, terus bandemno raine ya Bu. Artinya betapa saling pengertian antara Kanjeng Nabi kali garwane, luar biasa pengertiane. Pokoknya rumah tangga iku kuncine niku. Nek saling pengertian subhanallah, semakin tua semakin mesra. Huh? Harusnya kehidupan rumah tangga seperti itu. Aja kok tambah tua tambah ngelokro cintane. Kadang ngenten kok. Ibu-ibu niku lho, tepak omong-omong karo kancane, lah bojone liwat. Iso ngomong, "Mbak, aku nek ruwong kuwi lho iso gigu." Bojone dhewe kok gigu. Biar seperti itu, Bu. Bu. Coba toh pandangi suami panjenengan. Bapak lari-lari niku jenengan pandeng, pasti ada manisnya. Perhatikan, terutama lek wayahe turu. Saman sentolopi. Diurut kon dhuwur mengisor. Engko atine saman ngomong, "Ya Allah, Pak, Pak. Saman saiki kok malah kaya ngene to, Pak, Pak. Kulitmu kok kaya ula dumung ngene malah." Biyen kan nyaran-nyaran dadi bojoku kok ora karuan ngono, Pak. Ngene aku kok mentolo mangan kayamu to, Pak, Pak. Nggo sampean nak ngono. Nah dene nek petuk barang sing aneh ya astagfirullahalazim. Tibake sampean ki ndek ingon-ingon kaya ngene iki, Pak, ndek prewangan kaya ngene iki, Pak. Bapak yang ngono, coba cari, Pak, di mana bagian-bagian dari ibu yang menonjol-menonjol. Manfaatno niku. Biar ibu tetap tergetar melihat bapak, bapak pun tetap tergetar melihat ibu. Ngono aja kok gregeten. Halo. Misalnya Bu, sampean mulai sambat. Dulu suamiku wajahnya menarik, sekarang wajahnya kok mendorong. Dulu menarik, sekarang mendorong. Sampean syukur, alhamdulillah, bojoku tambah tuwek, tambah elek. Insyaallah aman rang arah selingkuh. Soale ra ono sing doyan. Bapak yang ngono misalnya, dulu istriku kutilang dapur, kurus tinggi langsing dada siap tempur. Sekarang kok berubah menjadi bulldozer. Gembel wedhus muser-muser. Saman syukur alhamdulillah bojoku tambah lemu, berarti program penggemukan berhasil. Enak di bojo lemu, Pak, timbang bojo kuru. Eneng angin biyut-biyut, didemek watuk, dibokno mengi, eneng gebres yang mencelat. Atok lemu kena getenger. Kale bojoku sing paling seger dhewe kae. Pokoke merek LGX lemu gelinu gelinu. Kuwi bojoku. Pemane kaya tenggen kula daerah banjir, di bojo lemu sewenang. Namanya banjir ora usah golek prau wis. Evakuasi wong wedok kan mengkurep nek kambang wis. Kursi diunggahno, TV diunggahno, disuruh ngalon-alon. Pokoke Gusti Allah ndamel napa mawon. Niku ana hikmahe. Pundut hikmahe, aja kesusu ngersula, aja kesusu grundel, sedaya wonten rahasiane, sedaya wonten hikmahe. Pandai-pandainya kula panjenengan mundut hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami. Wong urip niku mung kari sabar narimo najan pas-pasan. Kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya syani wa daraji adfataya jiratan ya uhaylal judi karami ya uhaylal Karin rimo didadekno lanang trimo, dadekno wedok trimo, bu bojomu kuwi trimo, senajan ndek metekel kunting elek trimo, aja kate mbok banding-bandingno. Contone bojoku gantenge kok ora kaya Pak Anwar, ngono ku ora oleh. Umpama wong lanange kabeh ganteng, sama nek bojone rumangsa elek ora patek ganteng, bu pengen ketok ganteng gampang, sing penting roh teorine. Piye? Ya pokoknya bojo sampean ku lungguh sak lungguh, kon jajar wong lanang sing elek-elek mesti ketok gandeng dhewe. dene dijajari wong lanang sing rada ganteng nang cepet-cepet kon ngaleh. Ngaleh Pak, ngaleh. Gawat mbok terus nawe kelem kowe engko. Bapak yang ngono. Aja katik maido wong wedok. Bojoku kok rapate ayu, ra oleh Pak. Iku nek didelok saka sudut pandang tauhid, sampean wis ngremehno Gusti Allah. Mergo bojo sampean kuwi gaweane Gusti Allah, sampean ra iso gawe kok ngremehno. Karek ngeloni cerewet. Kelan keloni gak wis. Wes, ayo donga bareng-bareng. Pokoknya sing penting nrimo dirawat sing sae. Kuncine rumah tangga sakinah barokah, muasyarah bil ma'ruf, pengerten antar suami istri, pengerten anak kalih wong tua, pengerten mantu kalih moro tua, pengerten karo dulur, pengerten kalih famili, pengerten kalih tonggo, pengerten kalih masyarakat, pengerten kalih Kanjeng Nabi, kalih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rumah tanggane sakit sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallam radhiyallahu tabaarak wa ta'ala 'ala sahbati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi barakati du'a'in nabiy sallallahu alaihi wasallam barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakum fi khairin. Barakallahu li hadzal 'urs wa jajati fi عمرهما وارزقهما يا الله وجمع بينهما على خير اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وسكينة وبركة ووفقهما لطاعتك وطاعة رسولك وارزقهما ذرية طيبة اللهم ارزقنا وإياهما إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفر رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والآخرة وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة فرقة خصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك ربك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيون pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duh bala kanca pria wanita aja mong ngaji kur pintar dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marabiyani kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale.